Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Masih ayat 26 sampai 28. Sekarang ayat berikutnya ayat 27. Qalullahi ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan Allah menginginkan kalian yakni untuk menerima taubat kamu, dan sementara orang-orang yang mengikuti syahwat ingin agar kamu menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Ayat berikutnya, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan dari kamu beban kamu, dan manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Qala Syekh rahimahullahu taala wa qawluhu wallahu yuridu an yatuba 'alaikum ay taubatan talummu sya'thakum. Allah ingin kalian itu bertobat, menerima taubat kamu atau memberikan taufik juga. Ingat taubat seorang itu sebagaimana yang lalu, bahwa taubat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan dalam hati orang itu penyesalan, kemudian dia mengamalkan amalan taubat, mohon ampun, memperbaiki dirinya, bertekad untuk tidak mengulangi, itu taubat. Kemudian kalau hak sesama manusia, dia minta dihalalkan. Nah, kemudian Allah menerima taubatnya. Ini yang Allah kehendaki, yaitu taubat talummu sya'thakum, yang menyatukan kekusutan kamu yang tercerai-berai dari kamu. Sya'tha itu apa? Kalau rambut kusut, acak-acakan. Taubat itu seperti itu. Kalau dia betul-betul tobat, dia akan talummu sya'takum. Apa yang tercerai-berai tadi, terserak-serak tadi, tercecer. Nah, itu akan disatukan kembali oleh tobat. Makanya oleh Ibnu Qayyim, dan ada kesempatan nanti, menyebutkan bahwa tobat itu artinya orang itu kembali kepada agama ini seluruhnya. Perintah juga dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan, termasuk dalamnya tobat dengan tobatan nasuha, kembali kepada Islam seutuhnya. Nah, kembali untuk taat kepada Allah, kembali kepada apa yang dicintai oleh Allah. Pergi meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu taubat. Nah, apa yang diperintah yang disukai oleh Allah? Perintahnya dikerjakan. Larangannya dijauhi, ditinggalkan, berhenti. Nah, paling tinggi tiap taubat apa namanya perintah Allah itu bertauhid, ikhlas kepada Allah. Paling larangan yang paling berat yang harus ditinggalkan syirik, termasuk di dalamnya riya, sum'ah, ujub, kibir, harus ditinggalkan, jauhi. Itu taubat. Maka tidak ringan orang itu mengatakan dirinya bertobat, tidak bisa sembarangan orang itu mengatakan dirinya bertobat. Nah, kalau memang betul taubat dari Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat dalam perjalanan hidupnya. Dia akan mudah tahu, dia enggak akan mudah marah. Enggak akan mudah dia marah, faham dia orang salah, dia ingat saya lebih jelek dari dia. Dia sadar dia juga banyak kekurangan. Seperti itu juga saya dahulu. Dan alhamdulillah Allah memaafkan, Allah mengampuni. Itu pun kalau iya. Nah, dalam arti kan dia sempat dia bertobat. Nah, dia menyesal. Nah, terhadap orang lain seperti itu jatuh dalam kesalahan, dia kasihan, dia doakan, dia peringatkan. Nah, tahu dia betapa jeleknya dosa. Qala rahimahullah wa tajma'u mutafarriqakum, yang menyatukan semua yang tercerai-berai dari kamu. Wa tuqarribu ba'idakum, dan yang mendekatkan semua yang jauh. Termasuk juga apa? Hati-hati. Yang tadinya jauh, itu akan Allah dekatkan dengan taubat. Nah, makanya ketika orang itu betul-betul bertaubat, seperti kata Ibnu Abbas, kebaikan itu cahaya di dalam hati. Sinar di wajah. Sinar di wajah. Semangat, kekuatan pada tubuh. Untuk apa? Aktivitas kepada kebaikan-kebaikan. Dan cinta pada orang yang melihat. Cinta pada orang yang melihat. Orang lain suka, orang lain senang, orang lain pun cinta kepada dia. Kalau betul-betul tobat, gak usah dia gembar-gembor, orang akan Allah dekatkan. Yang jauh Allah dekatkan. Yang bercerai-berai, yang berpisah, Allah satukan. Dengan taubat. Itu salah satu keuntungan yang Allah perintahkan kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembali dalam bersaudara, kembali punya teman, kembali di berdekatan. Nah, kalau taubat, betul-betul taubat. Nah. Karena itulah Islam. Islam yang menyatukan. Iman yang menyatukan orang itu dengan yang lainnya. Dan kalau betul-betul taubat, betul-betul dia jadi satu. Nah, sebagai sembarang seorang mukmin. Dan mukminil mukmin kal bunyan. Masalul mukminin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Tidak akan dibiarkan dia. Ketika dia betul-betul sudah bertobat, tidak akan saudara-saudaranya yang lain membiarkan dia. Itu kalau betul-betul bertobat. Tinggal kita, jangan kepedean, taubat kita sudah diterima. Keadaan kita kalau menjadi apa namanya yang serba lemah yang sebegit oleh Allah menyebutkan wa khuluqal insanu dha'ifa, perlu. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Rajab atau Ibnu Qayyim dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Hamd dalam risalahnya Taubat wa Dha'iful Umr atau Wadhifatul Umr, taubat itu tugas umur hidup. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan taubat itu betul-betul wadhifatul umur, dari awal perjalanan seorang al-murid, orang yang mencari Allah, orang yang menginginkan Allah, mulai dari awal perjalanannya, di tengah perjalanannya dan di akhir perjalanannya butuh taubat. Butuh taubat. Qala rahimahullahu taala taubatan talummu sya'thakum wa tufarriq wa tajma'u mutafarriqakum wa tuqarribu ba'idakum, yang menyatukan yang kusut-kusut, yang cerai-berai, yang terpisah-pisah dikumpulkan lagi, yang jauh didekatkan kembali oleh dengan taubat. Law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman itu. Nah, kalau betul-betul kembali kepada Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dengan takwa, dengan taubat, maka itu akan terwujud. Nah, dan akan muwaffaq masing-masingnya. Muwaffaq dapatkan taufik dari Allah untuk mencari yang terbaik. Qala wa qawluhu qawlullahi ta'ala wa yuridul ladhina yattabi'una syahawat, sementara orang-orang yang menginginkan mengikuti syahwat, mengikuti seleranya, kecenderungan hawa nafsunya, dorongan-dorongan nafsunya, entah itu dalam urusan makan, minum, urusan nikah, ataupun urusan lagi ketenaran, jabatan, harta. Nah, syahwat-syahwat seperti itu. Yamiluna ma'aha haitsu malat. Mereka miring, menyimpang bersamanya kemana saja syahwat itu menyimpang. Wa yuqaddimunaha ala ma fihi ridha mahbubihim. Mereka mendahulukan, mereka mengedepankan syahwat itu tadi dari apa yang di situ ada keridhaan mahbub mereka. Siapa sebetulnya mahbub kita? Allah Subhanahu wa taala. Mahbub kita Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Tapi kenapa kita dia terkalahkan? Subhanallah, kita sudah diambil perjanjian oleh Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'budunni hadza shiratum mustaqim. Sudah diambil perjanjian. Sudah diambil perjanjian antara kita dan Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sujud kepadanya, berdoa kepadanya, enggak. Apa bentuk kita beribadah kepada syaitan? Apa bentuk ibadah kita kepada syaitan? Ta'atuhu. Taat kepada syaitan. Itulah ibadah kita kepada syaitan. Sementara kita 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa enggak melanggar kita? Apa enggak kita melanggar ucapan kita sendiri? 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita langgar. Sementara dalam ayat itu juga kita punya perjanjian dengan Allah, alla ta'budu syaitan. Ternyata kita ikuti juga. Kemana kita sebagai hamba? Nah, itu bentuk ibadah kita kepada syaitan seperti itu. Ta'atuhu. Ittiba'uhu. Wa ya'buduna ahwa'ahum. Dan mereka menyembah, sujud dia kepada hawa nafsunya, enggak. Tapi dia turuti keinginannya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamila, abdul khamisa, ta'isa wantakas, idha shika falantakash. Orang seperti ini, idha u'tiya radiyaw, idha lam yu'ta, sakit. Kalau dapat, dia baru senang. Kalau enggak dapat, marah. Abdul dinar, sujud dia kepada dinar? Enggak. Tapi yang jadi obsesinya adalah harta, harta, harta. Ta'is, celaka budak-budak dinar. Nah, di sini ya'buduna ahwahum, seperti itu juga. Maksudnya hawa nafsu yang mengajak kepada untuk cari harta, cari ketenaran, cari pengikut, cari kedudukan, cari jabatan. Yang buruna ahwa'ahum, dia kedepankan, dia turuti dorongan seleranya. Betul-betul perjuangan, termasuk perjuangan besar para syabab. Di mana dorongan-dorongan hawa nafsunya, syababahnya, kepemudaannya itu luar biasa. Makanya dikatakan mereka ketika syabab itu mendapatkan fasilitas, kesempatan, ya, mendukung untuk dia melakukan maksiat dari dalam dirinya, jiwa mudanya, darahnya panas, keinginan taunya, penasaran, tambah lagi syaitan terus, lingkungan mendukung, fasilitas ada. Kesempatan ada. Luar biasa tinggi nilainya ketika dia mengatakan ma'adallah. Nah, itu luar biasa. Pantas dia dimasukkan oleh Rasulullah dalam naungannya. Yang disebutkan oleh Rasulullah. Syab nasya'afi ta'atihi. Dan golongan yang ketika dia dapatkan godaan dari wanita cantik bernasab, berharta, dia mengatakan ma'adallah. Nah ini, wayangbuduna ahwa'ahum. Mereka menyembah hawa nafsu mereka. Mengikuti, menuruti, mematuhi, memperturutkan hawa nafsu mereka. Min asnafil kafar wal asin. Dari berbagai jenis orang kafir. Dan para pendurhaka, yani ahli-ahli maksiat, al-muqaddimina li ahwa'ihim, yang mengedepankan, mendahulukan hawa nafsunya, seleranya, ala ta'ati rabbihim, dari ketaatan kepada Rabbnya. Sedikit atau banyak, sedikit atau banyak. Ingat, maksiat itu cuma dua, bentuknya dua, menolak melaksanakan perintah dan mengerjakan apa yang dilarang. Cuma itu. Itu maksiat. Ima dia menolak mengerjakan perintah atau mengerjakan yang dilarang. Itu maksiat, apapun bentuknya. Di dalam Al-Quran banyak, di awal sudah kita baca, yang namanya durhaka menyelisih perintah Allah, perkara-perkara dosa itu tidak hanya dalam bentuk Allah melarang. La taf'al, la taqrabu. Bisa dalam bentuk Allah mencela. Mengancam pelakunya. Disamakan dengan binatang, dengan orang-orang fasik, orang zalim, dilaknat. Itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Tidak dalam bentuk larangan. La taf'al, la taqrabuhat. Nah, begitu juga sebaliknya perintah. Kalimatnya memang alhamdulillahi rabbil alamin. Berita kan? Berita. Tapi sungguhnya itu adalah perintah untuk kita memuji Allah. Pernyataan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan juga sekedar berita. Tapi betul-betul tunjukkan bahwa kita memang hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Perintah. Itu yang harus kita. Nah, betapa seringnya kita mengedepankan hawa nafsu kita. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi la ghafurur rahim. Tidak ada kita yang bisa mengatakan tepuk dada, oh saya tidak begitu. Tidak ada yang aman dari yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Tidak ada yang merasa aman dari nifak kecuali munafik. 30 sahabat atau berapa puluh sahabat ini ditemui oleh seorang tabi'in. Semuanya takut, termasuk golongan munafik. Tidak ada yang berani menepuk imannya. Hatta Umar ibn Khattab. Sudah ada istananya, disebutkan dia dengar sendiri Rasulullah SAW mau masuk ke istananya, tapi melihat ada pelayan Umar sedang berwudu, tidak jadi masuk karena ingat cemburunya Umar. Sudah diberitakan, tapi ketika meninggal wafat Rasulullah SAW datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa nama saya disebut Rasulullah dalam barisan orang munafikin? Syaitan saja takut dengan bekas jejak Umar, tapi takutnya dia kepada Allah lebih ternyata. Masih bertanya kepada ya. Betapa seringnya kita mengedepankan selera kita. Itu menunjukkan betul-betul betapa lemahnya kita. Dan ingat, kondisi kita paling lemah dan paling berbahaya saat-saat ihtidar. Itu paling paling riskan. Nah, itu paling genting. Betul-betul sangat luar biasa bahaya, yakni mengerikan ketika itu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kisah Imam Ahmad sudah kita sebutkan di sini. Saat beliau sakit, syaitan datang. Najauta minni ya Ahmad. Selamat kamu ya Ahmad ya. Lama. Belum. Tanya Saleh bin Ahmad atau salah satu putra beliau. Ada apa wahai Abah? Engkau mengatakan belum. Iblis datang. Menyatakan aku sudah selamat. Aku katakan belum. Itu kondisi yang paling lemah. Saat-saat dia mau meninggalkan dunia, masuk ke gerbang akhirat, syaitan bermain di situ. Man asya ala syai mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Sebagai apa dia hidup selama ini? Nah, seperti itu dia akan mengakhiri. Innamal a'mal bil khawatim. Siapa yang berani menjamin dia tetap kokoh? Mau sampai kapan kita menuruti selera kita? Dan hawa nafsu itu seperti kata Ibnu Abbas, semuanya dalam Al-Quran jelek. Konotasinya jelek. Nah, kalau kita baca nanti dalam ad-da'wa dawa, dialah nafsu itulah yang dijadikan umpan oleh syaitan untuk memancing malik, raja yang ada di tubuh kita, yaitu hati. dandani dia. Dandani dia secantik-cantiknya. Bujuk si raja itu untuk dia, nah, sudahlah. Daripada kamu terus berperang seumur hidup, ini sudah ada nih nafsu. Bersandinglah, ini. Diumpankan ke raja tersebut. Supaya raja itu enggak usah perang terus menghadapi setan. Berdamai. Nah, setelah itu, kalau terjadi itu dikuasai, bukan raja itu lagi yang mengatur tubuh ini. Nafsu yang sudah ditunggangi oleh setan. Takluk raja tersebut. Kalau tidak mati, takluk berarti dia. Nah, kita berlindung pada Allah. Selamatnya hati itu jauh lebih berharga dan antum para sahabat ingat. Tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak ada gantinya. Selamatnya hati itu khairun minat dunya wa ma fiha. Wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada lagi ya, gunanya harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Dan itu sangat sangat sulit. Qala rahimahullahu taala fahaulai, nah mereka yang suka memperturutkan hawa nafsunya ini daripada taat kepada Rabb mereka. Fahaulai yuridun antamilu mailan azima. Mereka ingin antan harifu, engkau menyimpang anis siratil mustaqim. Sirata ila siratil maghdub alaihim waladdallin. Mereka menginginkan engkau, menginginkan kita itu menyimpang jauh, melesat lepas dari jalan yang lurus. Melesat lepas dari jalan para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya salihin. Kepada jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kepada jalan orang-orang yang sesat menyimpang. Ini syayatin al-ins wal-jin bersatu padu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuriduna an yasrifukum an ta'atir rahman. Mereka ingin kamu memalingkan kamu. Membelokkan kamu dari taat kepada Ar-Rahman ila ta'ati syaitan. Ingatlah wahai ikhwanik semua. Semua kita, para syabab lebih-lebih. Syaitan itu makhluk yang rendah. Allah muliakan kakek moyang kita, Adam AS. Berarti kita terikut. Walakad karamna bani Adam. Wa hamalna mahumma zuriyatahum. Allah muliakan kita bani Adam. Allah siapkan semua ini lengkap. Kemudian baru Allah ciptakan Adam. Allah tiupkan rohnya. Bahannya, bahan dasar Adam itu dari sesuatu yang jelek. Campur-campur. Ada yang busuknya, ada yang bagusnya, ada yang ringan, ada yang mudah, ada yang sulit. Itu tanah yang membentuk tubuh kasar kita. Tapi yang mengisi itu rohnya adalah roh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk apa kita dipersiapkan? Sebetulnya untuk menempati alam malakut yang tinggi. Buktinya, sebelum diturunkan ke dunia untuk tempat ujian, Allah cicipkan sebentar menjelang maghrib di dalam jannah, menikmati kesenangan surga. Yang di dalamnya Adam itu tidak pernah merasa kehausan, kepanasan, tidak kedinginan. Sampai berlaku takdir Allah menjelang maghrib diturunkan ke dunia. Dibuat sebentar merasakan nikmatnya, kemudian dilepaskan dari itu, gimana rasanya hati. Sudah kita merasakan pernah enaknya sesuatu, kemudian kita tinggalkan, kira-kira gimana? Kangen kan? Rindu. Kam manzilin ya'lifuhul fata wa haninuhu ila li awwali manzili, katanya. Betapa banyak rumah yang sudah disinggahi oleh pemuda, tapi rumah pertamanya itu yang paling dia rindukan. Kemanapun dia pergi, dia akan teringat kampung halamannya. Surga adalah tempat kita pertama. Surga adalah tempat kita pertama. Bayangkanlah keindahan surga itu, tempat kita kembali. Makanya mereka yang mengerti rumah aslinya itu enggak rela tidur untuk mereka berleha-leha di dunia. Santai, terlalu santai. Nah, nikmati istirahat, dia tetap tahu ini harus segera berangkat. Nah, qala yuriduna an yasrifukum an ta'ati ar-rahman ila ta'ati syaitan wa an iltizami hududi man sa'adat mani sa'adatu kulluha fi imtithali awamirihi. Dan mereka ingin memalingkan kamu, memalingkan kita untuk selalu berpegang dengan batas-batas zat yang kebahagiaan itu seluruhnya pada ketaatan terhadap perintahnya. Ingin bahagia, taati, jalankan perintah Allah. Berat, memang berat ketika jiwa itu tidak terbiasa dan tidak ditundukkan. Orang di luar sana, kuda liar itu mereka tundukkan untuk bisa punya, bisa membawa kuda itu dengan tenang. Seperti itu juga nafsu yang ada dalam diri kita, itu kuda liar yang kalau tidak dikendalikan, kita yang habis. Nah, bangga orang itu bisa menaklukkan kuda liar, sampai dia bisa ditaklukkan, bisa ditunggangi, dipasang pelana. Dan ketika kuda-kuda seperti itu bisa ditaklukkan, mahal harganya. Ya, untuk berperang, untuk balap, itu mahal harganya, bisa miliaran. Nah, nafsu kita seperti itu juga. Nah, berjuang memang kita menundukkannya. Tidak ringan, memang tidak ringan. Khufatil jannatu bil makarih. Ketika Allah menciptakan surga, Jibril melihat disuruh Allah, pasti mereka senang mau masuk surga ya Allah. Kemudian dipagari surga itu dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya Allah, enggak akan ada yang bisa masuk. Enggak akan ada yang bisa masuk surga. Berarti sulitnya. Nah, tadi gambarannya tadi. Untuk bisa punya kuda mahal seperti itu menaklukkan dia. Untuk bisa mendapatkan surga seperti itu, harus berani melewati rintangan. Antum para sahabat misalnya yang pernah menyalahlah. Siapa aja yang nakal-nakal, merasa dirinya nakal, pernah nakal, kita juga pernah nakal, pernah muda. Nah, kan berjuang untuk bisa meloloskan keinginan kita. Berjuang kan untuk bisa pingin ini. Yang menonton, yang ini, yang merokok, berjuang. Nah, itu untuk seperti itu rela kita berjuang, ternyata salah. Ternyata sampah yang kita cari. Sesuatu yang rendah. Nah, kenapa? Untuk hal yang lebih berharga ini kita enggak berjuang. Enggak melewati rintangan. Enggak punya duit. Nah, melakukan sesuatu pokoknya bisa. Nah ini mulia. Bahkan cuma tersenyum saja itu sudah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, imatatul adha, itu sudah termasuk iman. Nah, banyak. Antum para sahabat dan juga thalabatul ilmi itu terdepan mestinya. Qala rahimahullahu ta'ala, mereka berusaha untuk memalingkan kamu dari batas, untuk menjadi komitmen dari terhadap batas-batas zat yang kebahagiaan itu ada pada pelaksanaan perintahnya kepada ila man syaqawatu kulluha fi ittiba'ihi, mengalihkan kamu untuk ini kepada zat, sosok yang kesengsaraan itu semuanya adalah karena mengikuti dia, kepada syaitan. Mereka ingin tidak jadi syaitan langsung, tapi jadi pengikutnya. Fa idza araftum anna Allah ta'ala ya'murukum bima fihi salahukum wa falahukum wa sa'adatukum, maka wahai ini kita semua ketika tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hal-hal yang di dalamnya terhadap terdapat kebaikan-kebaikan kita, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan kita dan kebahagiaan kita. Sementara haula anna haula ilmuttabiina li syahawatihim ya'murunakum bima fihi ghayatul khasar wal syaqa. Sementara mereka yang mengikuti syahwat tersebut mengajak kamu, memerintahkan kamu hal-hal yang di dalamnya puncak kerugian dan kesengsaraan, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Fakhtaru li anfusikum, maka pilih untuk dirimu sendiri. Aulad da'iyaini, mana da'i yang paling utama, pendorong, mana yang kamu ikuti. Nah, gunakanlah akal. Orang yang berakal itu tidak cuma dia tahu, oh ini benar, ini salah, tapi ini benar, dia ambil, dia pegang. Tahu di antara dua ini jelek, nah, coba. Dan itu semua dengan isti'anah billah, dengan pertolongan Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Makanya sering kita ulang di sini, ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Di tangan Allah. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Hati-hati kalau kita ternyata termasuk golongan yang na'udzubillah min dzalik, orang yang tidak ingin Allah beri petunjuk. Malu, takut. Ya, melihat kok saya seperti ini, enggak beda dengan mereka. Jangan, kalau misalnya terasa melihat seperti ini, jangan putus asa. Jangan putus asa. Minta ba'adallah, minta tolong kepada Allah, minta bantuan yang lain. Entah ke ustadznya, entah ke abinya, ke uminya. Aku kok kayak gini jadi. Tahu ini salah ini. Tapi kok enggak bisa lepas. Nah, itu yang nanti tidak dijawab Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'wah Dawa. Qala rahimahullah, fakhtaru li anfusikum aulad da'iyaini wa takhayyaru ahsanat tariqain, dan pilih mana jalan yang paling baik dari dua jalan itu. Wa hadainahun najdain falaq tahamal aqabah. Kenapa tidak cari jalan yang mendaki, jalan yang sulit? Cari jalan yang sulit, berjuang. Kalau kemarin kita berjuang untuk sesuatu yang rendah, mencuri-curi untuk bisa melakukan kenakalan jiwa remaja kita, sekarang tahu kita itu sampah yang kita cari, nah, berjuang untuk cari yang terbaik. Nah, jangan mau direndahkan oleh syaitan. Antum mulia, kita manusia mulia. Buktinya malaikat aja disuruh sujud kepada bapak kita Adam. Dari apa Adam? Bukan dari cahaya, dari tanah. Itu pun terakhir diperintahkan sujud. Semua isi alam ini ditundukkan untuk kepentingan kita. Dan Allah sudah nyatakan musuh dengan syaitan ketika dia diusir dari surga, dari langit. Makanya Allah ingatkan, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allah sebutkan apa berikutnya? Bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, kalau kita betul jadikan dia sebagai teman ganti, kan masuk dalam kriteria orang yang zalim. Sementara apa disebutkan dalam ayat-ayat tentang orang yang zalim? Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dilaknat orang yang zalim. Nah, kita melaknat diri kita sendiri dan baca Al-Qur'an. Ayo. Enggak ngeri itu. Nah, ini bulan-bulan Syaban, tobat, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam. Soal ini dulu kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Biar aja tambah. Nanggung. Enggak apa-apa, insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Baik, ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.